إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كم مسلمين dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca syarah kifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li samahati Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahimallahu taala, ya, maka berkenaan dengan ada tambahan atau ada satu kalimat atau ada satu hal yang ingin saya bacakan berkenaan dengan idza kuntum ila salati farsilu wujuhakum dan seterusnya. Saya sampaikan bahasanya pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Idza kuntum ila salati adalah dalil bahasanya dulu di awal Islam wajib berwudu setiap kali mengerjakan salat fardu. Ini tepatnya di antaranya bisa kita jumpai perkataan Syafi'i ini di kitab Mughni Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini rahimallahu taala ketika menjelaskan perkataan Imam Nawawi di Minhajut Thalibin wala yusalli bi tayammumi ghaira fardin di bab tayammum, dan seorang itu tidaklah salat dengan tayammum salat dengan tayammum ghaira fardin selain salat fardu. Maka Khatib Syarbini mengatakan li'annal wudu'a kana likulli fardin. Karena wudu itu wajib, dulu wudu itu wajib likulli fardin. Setiap kali mau mengerjakan salat fardu, mau hadas ataupun tidak, ketika mau mengerjakan salat fardu maka wajib berwudu. Itu aturannya di awal Islam. Liqauli ta'ala idza kuntum ila salati farsilu wujuhakum. Karena firman Allah Ta'ala, jika kalian mau berdiri mengerjakan sholat, maka berwudulah. Tumma nusikha dalika fil wudu'i. Kemudian hal tersebut dinasakh bi annahu sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin. Ini dengan dinasakh saat Fathul Makkah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Mekah salat sebanyak 5 waktu bi wudu'in wahidin, dengan satu wudu. Ya, itu yang ingin saya bacakan untuk menegaskan apa yang kemarin saya sampaikan tentang perkataan Syafi'iyah dalam masalah idza kuntum ila salati. Kemudian selanjutnya mas'alatu tsalitsah qauluhul mu'allif rahimallahu taala wa la yantiqu bi lisanihi bi niyyah, dan tidak perlu mengucapkan niat dengan lisannya, karena mengucapkan niat dengan lisan satu hal yang tidak dituntunkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan niat, tidak pula para sahabat radallahu anhum. Niat pengertiannya adalah al-qasdu, keinginan dan tekad untuk melakukan satu perbuatan. Ya, maka di definisi ini tidak disyaratkan harus ada di awal awal ibadah. Lain hanya dengan definisi Syafi'iyah. Tekad untuk melakukan satu perbuatan di awal ibadah. Yuqal dalam bahasa Arab nawakallahu bi khairin. Semoga nawakallahu bi khairin artinya qasadaka. Allah bermaksud untukmu bi khairin, kebaikan. Dan tempatnya niat adalah hati. Dan niat la ta'alluqu laha bil lisan aslan. Dan sama sekali niat itu tidak memiliki kaitan dengan lisan. Oleh karena itu tidaklah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat fi niyati dalam masalah niat lafdun satu kata-kata bihalin sama sekali. Wala sami'na dan tidaklah kita mendengar dari mereka penyebutan hal itu. Wa hadhil ibarat dan ungkapan-ungkapan yang allati uhtisat yang diada-adakan inda iftitahi taharati di awal taharah dan di awal salat yaitu bacaan niat telah dijadikan oleh setan sebagai medan tempur li ahli waswas untuk orang-orang waswas itu harusnya habasa menahan yahbisuhum indaha setan menahan orang-orang waswas indaha saat niat ditahan enggak bisa kemana-mana bolak-balik niatnya enggak jadi-jadi ditahan nih enggak bisa kemana-mana wa yu'adzibuhum fiha kemudian setan menyiksa mereka fiha di niat wa yuqi'uhum dan menjatuhkan mereka, menjumuskan mereka fitolah fitasihiha dalam upaya untuk membenarkan dan mengoreksi niat. Ini satu realita. Di setan dengan dalam masalah talafut niat yang antaranya adalah setan gembosi orang untuk beramal. Sebagian orang tidak jadi sholat, kenapa? Saya tidak tahu bacaan niatnya. Ya, maka masalah talafut niat itu dampaknya sebagian orang tidak jadi beramal. Alasannya tidak tahu niatnya. Ya, ada yang ingin sholat duha kemudian tidak jadi. Kenapa? Tidak tahu bacaan niatnya. Dampak yang kedua disampaikan oleh penulis. Yaitu setan menahannya dan menyiksanya. Terutama orang yang terkena was-was di niat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan adalah Nabi SAW jika berdiri menuju sholat beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tadi Nabi tidaklah mengucapkan apapun sebelum sholat dan beliau tidaklah melafadzkan niat sama sekali beliau tidaklah mengatakan usalli lillahi sholatakada mustaqbilal qiblati arba'a raka'atin imaman atau makmuman. Walaqala tidak pula Nabi mengatakan adaan ataupun qadaan wala fardul waqti. Yang itu jika dihitung satu-satu jumlahnya ada 10 kalimat. Wahadi asru bid'ain kata beliau. Maka inilah 10 kebid'ahan yang lam yangkul anhu ahadun. Yang tidaklah dikutip oleh anhu dari Nabi satupun sahabat. Baik dengan sanad yang sahih ataupun daif, baik sanadnya musnad, baik hadisnya itu mutasil bersambung ataukah terputus, tidak ada satupun yang menukil lafdatan wahidatan, satupun lafad minha dari lafad niat albatata sama sekali, tidak pula dinukil dari satupun sahabat, dan tidaklah dianggap baik oleh satupun tabiin. Tidak pula dianggap baik oleh satupun imam madhab yang empat. Namun berkenaan dengan imam madhab yang empat, kita jumpai nukilan perkataan al-imam syafi'i yang mungkin bisa jadikan sebagai dalil atau kemudian sebagai sandaran kalau beliau seperti melafalkan niat. Meskipun tidak tegas di sana menggunakan usalli atau nawaitu. Wa inna maghara ba'dal mata akhirin namun sebagian orang belakangan terkecoh. Dikecoh oleh kaulus syafi'i atau salah faham dengan perkataan syafi'i tentang sholat. Bahasanya sholat tidak seperti puasa. Yaitu tidak boleh seorang itu masuk dalam sholat kecuali dengan berzikir. Lantas ba'dul mutaakhirin ini menyangka bahasanya zikir yang dimaksudkan adalah seorang yang sholat itu melafalkan niat. Padahal yang dimaksudkan oleh Syafi'i rahimallahu ta'ala dengan zikir di sini adalah takbiratul ihram. Ni wa ila jika tidak demikian maka bagaimanakah mungkin Asy-Syafi'i menganjurkan satu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pun salat. Tidak pula dianjurkan satu pun khulafa ar-rasyidin dan para sahabat Nabi. Dan inilah perilaku mereka dan perjalanan mereka. Dan jika fa'in awjadana ahadun harfan wahidan anhum, jika ada satu orang yang bisa mendatangkan kepada kami satu pun huruf anhum dari sahabat yang melafalkan niat, fidzalika dalam masalah melafalkan niat, kami akan menerimanya dan kami akan meresponnya dengan sikap pasrah dan menerima. Karena tidak ada petunjuk beragama yang lebih sempurna daripada petunjuk para sahabat. Dan tidak ada sunnah di illa ma talaqahu, kecuali apa yang mereka dapatkan dari pemilik syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Disampaikan kepada Imam Ahmad tentang masalah sebelum takbir, itu takbiratul ihram. Apakah Anda mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram, yakni yang dimaksudkan, apakah Anda melafalkan niat? Maka Imam Ahmad mengatakan, la, tidak. Itlam nyungkal, karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari satupun sahabatnya melafalkan niat. Dan perlu diketahui, madhab resmi Hanabilah, indal mutaakhirin Hanabilah, itu menganjurkan melafatkan niat, sebagaimana mazhab resmi mutaakhirin Syafi'iyah. Sayyid Ibnu Bas rahimallahu taala mengatakan melafatkan niat adalah bid'ah, dan menjaharkan melafatkan niat itu lebih besar dosanya. Wa innama sunnatu, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, niat itu di hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang samar. Dan Allah azza wa jalla itulah yang berfirman, apakah kalian mau memberitahukan kepada Allah, bidinikum, din di sini artinya taat atau ibadah. Apakah kalian mau memberitahukan kepada Allah, bidinikum, tentang ketaatan dan ibadah kalian. Padahal Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Dan ayat ini jadi dalil, tidak disyariatkan yang melafalkan niat. Karena melafalkan niat adalah bentuk atau alimunallah habidinikum, apakah kalian mau memberitahukan kepada Allah tentang ketaatan kalian. Walam yathbut, dan tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari satupun para sahabat, tidak pula satupun imam yang diikuti melafalkan niat. Maka diketahui dari data tersebut bahasanya melafalkan niat satu hal yang tidak dituntunkan, bahkan termasuk bid'ah yang diada-adakan. Laisa talafut biniyat, maka tidaklah melafalkan niat baik ketika sholat ataupun wudu satu hal yang disyariatkan, karena niat tempatnya hati. Fayati almar'u ila sholati biniyati sholat, maka datanglah seorang ke masjid ila sholati untuk sholat, biniyati sholati dengan niat sholat, dan itu sudah cukup. Dan dia berdiri untuk berwudu dengan niat berwudu, dan itu sudah cukup. Walaisa hunaka hajah, di sana tidak ada kebutuhan untuk mengatakan nawaitu an atawaddoa, atau nawaitu an usalliya, atau nawaitu an asuma, atau asbaha dzalik, semacam itu. Karena niat letaknya di hati. Dan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bagi setiap orang, apa dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pula sahabat melafadzkan niat salat, niat wudu. Maka kewajiban kita meneladani mereka dalam hal itu. Dan kita tidak mengada-adakan dalam agama satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa yakul alaihi salatu wasalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak diajarkan, maka itu tertolak. Yakni fa mardudun ala sahibihi, yaitu dikembalikan pada pelakunya. Maka dengan ini diketahuilah bahasanya melafadzkan niat adalah bid'ah. Wallahu waliyu taufiq. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di Mukhtasar Fatawa Misriyah, tempat niat adalah al-qalbu, hati, dengan sepakat imam mazhab yang empat dan yang lain. Illa di ba'dal mutaakhirin, kecuali sebagian orang-orang belakangan, ulama belakangan yang mewajibkan melafadzkan niat. Wahuwa, dan pendapat ini telah didahului dengan adanya ijma, tidak adanya keharusan demikian. Maka beliau kata Ibnu Taimiyah, ada sebagian mutaakhirin, sebagian ulama fuqaha belakangan yang mewajibkan niat, mewajibkan pelafalan niat. Dan ini adalah pendapat yang melanggar ijma, kata beliau. Didahului oleh ijma tentang tidak wajibnya melafalkan niat. Dan apakah kalau maka pendapat yang mewajibkan melafalkan niat itu berarti pendapat sadz. Ya, pendapat yang didahului oleh ijma yang tidak demikian itu tergolong kaulun sadzun. Ya, maka pendapat ba'dul mutaakhirin, ba'dul fuqaha mutaakhirin yang mewajibkan pelafalan niat, ini pendapat yang sadz, karena menyelisihi ijma yang mengatakan tidak wajibnya melafalkan niat. Maka melafalkannya tidak wajib. Jika demikian, apakah dianjurkan? Maka lanjutannya, walakin tanaza'u, namun mereka berselisih apakah dianjurkan melafalkan niat. Setelah mereka sepakat tidak dituntunkan menjaharkan pelafatan niat, dan tidak dituntunkan mengulang-ulang melafalkan niat, maka dianjurkan melafadzkan niat oleh dianjurkan oleh sebagian dari ashab Abu Hanifah, sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Dan itu jadi mazhab resmi Hanabilah mutaakhirin, demikian juga jadi mazhab resmi Syafi'iyah mutaakhirin. Namun yang lainnya yang tidak disebut di sini, Malikiyah. Maka Malikiyah, demikian juga sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, tidak menganjurkannya. Tidaklah menganjurkannya, walam yastahibbahu akharun. Tidaklah diwajibkan oleh yang lain, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, wa hadza aqwa, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Karena itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satupun sahabat. Sedangkan menjaharkan pelafatan niat dan mengulang-ulanginya adalah satu hal yang terlarang, dan pelakunya adalah seorang yang melakukan kejelekan. Jika dia meyakini bahasanya menjaharkan pelafalan niat itulah adalah agama. Padahal ingat, jahar dalam pelafalan niat itu ittifaq ulama, la yusra, tidak disyariatkan. Kalau orang meyakininya itu sebagai ibadah, sebagai agama, maka dia kharaja an ijma'il muslimin, keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Karena tadi, ma'itafiqi ittifaqihim ala annahu layusra' al-jahru biha. Ya arafu dhalika, dia perlu diberitahu, jika dia ngotot dengan hal tersebut, dengan pelanggarannya terhadap ijma', maka dia berhak mendapatkan hukuman mati. Wa yajibu ta'rifuhu dhalika, wajib memberitahukannya hal itu. Dan jika dia tetap ngotot dengan hal itu, fan asara al-jahri bi niyyah, maka jika dia tetap ngotot menjaharkan, mengkeraskan bacaan niat, maka dia uzir, ditakzir. Dan jika dia jadi imam masjid, maka perlu dicopot dari jabatannya jadi imam. Idza lam yantahi, jika dia tidak berhenti, kana li azlihi, maka mencopotnya lahu wajuhun, itu satu hal yang beralasan. Karena Nabi SAW mencopot jadi imam, seorang imam di masa Nabi, gara-gara dia meludah ke arah kiblat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka bagaimanakah dengan yang lainnya? Maka berarti yang sejenis atau yang lebih parah, maka berarti berhak untuk dicopot. Dan tidak salah jika dicopot. Fa innal imam alaihi ayusalliya kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang imam wajib salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dia tidak boleh mencukupkan diri dengan apa yang dia cukupkan, yang dicukupkan oleh orang yang salat sendirian. Bal yunha, bahkan dia dilarang untuk at-tatwil, berpanjang-panjang. Demikian juga at-taksir, terlalu pendek. Fa kaifa idza asara? Maka makruh hukumnya bagi imam manakala dia tidak memberi kesempatan bagi makmum untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Itu kaidahnya. Terlalu, maka dia terlalu taksir, terlalu pendek, rukuknya terlalu pendek, sampai untuk dia cuma cukup untuk baca yang wajib saja. Sujudnya terlalu pendek, terlalu cepat, sampai cuma cukup untuk membaca bacaan yang wajib saja. Ini hukumnya makruh. Makruh bagi imam tidak memberikan kesempatan bagi makmum untuk melakukan amal-amal yang sunnah dalam sholat. Ini, maka kalau terlalu cepat sehingga cuma cukup yang wajib, hukumnya makruh. Kalau terlalu panjang juga tidak boleh. Fakaifa, maka bagaimanakah jika dia ngotot untuk melakukan satu hal yang terlarang dilakukan oleh imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Maka dari kutipan intaha, sekian kutipan. Maka dari kutipan ini kita jumpai pelajaran penting, bedakan dua hal. Antara menjaharkan pelafalan niat dan melafalkan niat secara sir. Ini. Lafalkan niat secara sir. Maka menjaharkan pelafalan niat, ittifaq ulama, ini satu hal yang haram. Ittifaq ulama, ulama sepakat kalau ini satu hal yang haram. Karena tashwish, mengganggu sampingnya, mengganggu sekelilingnya. Dia membaca pelafalan niat sampai mengganggu kenyamanan kiri dan kanannya. Maka ittifaq ulama kalau itu satu hal yang haram. Kemudian yang kedua, melafalkan niat secara sir. Melafalkan niat secara sir. Maka berkenaan dengan melafalkan niat secara sir, tadi kita lihat. Ada ba'dul muta'akhirin yang mewajibkannya. Ba'dul muta'akhirin ada yang mewajibkannya. Namun ini, kata Ibn Taimiyah, namun ini adalah pendapat yang sah. Karena kata Ibn Taimiyah, pendapat ini melanggar ijma' tentang tidak wajibnya pelafalan niat. Kemudian yang kedua, apakah kemudian melafalkan niat secara sir mustahab? Apakah mustahab, apakah dianjurkan ataukah tidak? Ini mahalul ikhtilaf. Ini adalah satu hal yang diperselisihkan. Beliau mengakui bahasanya ini dianjurkan. Ibn Taimiyah mengakui sadar penuh kalau ini satu hal yang dianjurkan oleh ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Dan tidak dianjurkan oleh Malikiyah dan yang lainnya. Dan pendapat yang tidak menganjurkannya beliau katakan lebih kuat. Meskipun beliau mengerti, faham kalau ini adalah khilaf, beliau tetap mengatakan fa inna dzalika bid'atun. Fa inna dzalika bid'atun. Maka fahamnya beliau realita bahasanya ini satu hal yang diperselisihkan, itu tidak menurut Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah tidak menghalangi beliau untuk menegaskan fa inna dzalika bid'atun lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas sahabah. Maka kalau sir dalam melafalkan niat ada yang mewajibkan dan itu pendapat yang sah karena menisin ijma, adapun apakah itu dianjurkan tidak sampai derajat wajib namun dianjurkan, maka itu mahalul khilaf bainal fuqaha. Dan pendapat yang akwa, yang lebih kuat menurut Ibn Taimiyah bahasanya itu yang tidak menganjurkannya, itulah pendapat yang lebih kuat. Dan perlu diketahui bahasanya di antara Syafi'iyah mutaakhirin juga ada yang tidak menganjurkannya, yaitu Al-Azra'i. Sebagaimana dikutip di Mughni Muhtaj, di pembahasan tentang masalah niat salat. Maka di Minhajut Talibin Imam Nawawi mengatakan wayundabu nutqu, yaitu bin manwi qabla takbiri. Dianjurkan untuk mengucapkan apa yang diniatkan sebelum takbir. Kata Khatib Syarbini, liusaida alisanul qalba, supaya lidah itu membantu hati dan supaya lebih selamat dari was-was. Qala al-Adra'i wala dalila lin-nadbi. Namun ba'du Syafi'iyah al-mutaakhirin, yaitu al-Adra'i, mengatakan dan tidak ada dalil lin-nadbi untuk menganjurkan mengucapkan niat. Maka ba'du Syafi'iyah mutaakhirin al-Adra'i menegaskan tidak ada dalil. Tidak ada dalil untuk menganjurkan pelafalan niat. Maka Syafi'iyah mutaakhirin tidaklah sepakat, tidaklah satu kata dalam masalah ini. Dan perkataan al-Adra'i ini menunjukkan bahasanya boleh mengatakan demikian. Mengatakan itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Melafalkan niat itu tidak ada dalilnya, itu boleh. Dan yang ngomong Syafi'iyah, yang ngomong Syafi'iyah. Meskipun Khatib Syarbini mengkritik Al-Adra'i, namun yang kita ambil Al-Adra'i berpendapat demikian. Al-Adra'i min Syafi'iyah mengatakan demikian. Meskipun Al-Khatib Syarbini mengkritiknya dengan mengatakan bahwa mamnu', dan itu tidak benar itu. Ini perkataan Al-Adra'i yang mengatakan tidak ada dalilnya. Balqila biwujubi talafudhi bin niyati fi kulli ibadatin. Bahkan qila, ada yang berpendapat wajibnya melafadzkan niat di semua ibadah. Maka Khatib Syarbini mengutip adanya pendapat yang mewajibkan. Mewajibkan untuk melafalkan niat di semua ibadah. Dan tadi kata Ibn Taimiyah, pendapat yang mengatakan wajibnya melafalkan niat itu adalah pendapat yang masbukun bil ijma'. Oleh karena itu maka di antara hikmah dalam dakwah, kalau antum membahas pelafalan niat, maka sodorkan al-Adra'i. Sodorkan al-Adra'i. Kita tidak keluar dari Syafi'iyah. Ini juga Syafi'iyah. Syafi'iyah fasrinya al-Adra'i. Dan beliau Syafi'iyah. Syafi'iyah tulen gitu. Syafi'iyah tulen. Maka maka tolong dimaklumi kita beramal dengan al-Adra'i, ya. Tidak keluar dari madhab. Tidak keluar dari madhab. Ini bagian dari madhab. Ini bagian dari kekayaan intelektual dalam madhab. Itu bagian dari kekayaan intelektual dalam madhab. Maka jangan katakan kemudian dengan ini berarti kita anti madhab. Tidak. Kita sejalan dengan imam min a'immatil madhab. Ya, cuma beda pilihan saja. Ya, kalau anda tanya siapakah kemudian imamnya, ini ada imamnya, minas Syafi'iyah. Ini ada imamnya dari Syafi'iyah. Nah, qala fi Syarhil Kabir, disampaikan di kitab Asy-Syarhul Kabir karya Ibnu Qudamah, maka fikih Hambali, dan tempatnya niat adalah hati. Fa in lafadha biha nawahu kana bimana wahu kana ta'kidan. Dan jika seorang itu melafadzkan apa yang dia niatkan, maka itu fungsinya taukid, untuk menegaskan dan menguatkan. Dan Ibnu Qudamah termasuk yang menganjurkan untuk melafalkan niat, sebagaimana juga Imam Nawawi di Minhajut Talibin yang tadi kita kutip. Wa in sabaqa lisanu ila ghairi manawahu, namun jika lidahnya keceplosan. Ila ghairi manawahu. Sehingga yang dikatakan beda dengan apa yang diniatkan di dalam hati, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Dan jika dia tidaklah mengucapkan niat dengan lisannya, maka itu mencukupi. Wa ya wajibatun. Dan niat itu wajib, kami tidak mengetahui khilaf perselisihan ulama di dalamnya, dan tidaklah sah sholat kecuali dengannya. Wala tasqutu bihalin. Dan tidaklah gugur dalam kondisi apapun kewajiban untuk niat. Ingat, kewajiban untuk niat, bukan kewajiban melafalkan niat. Menimbang firman Allah Ta'ala, dan ini dalil Syafi'iyah kenapa niat itu rukun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mahalu syahid, mukhlisina lahuddin. Dalam keadaan mereka memurnikan ketaatan untuknya. Dan ikhlas dalam ayat ini maknanya niat. Dan ikhlas dalam ayat ini maknanya niat. Dalam keadaan. Ini dalam keadaan itu pada saat melakukan perbuatan. Pada saat melakukan perbuatan. Keadaan di sini hal itu kan pada saat melakukan perbuatan. Hal itu kan mensifati keadaan. Saat perbuatan itu berlangsung. Dalam keadaan mereka memurnikan niatnya untuk kepada Allah. Berarti, dan ikhlas dalam ayat ini maknanya niat. Berarti niat itu adalah rukun. Wal ikhlas amalul qalbi, dan ikhlas adalah amal hati, yaitu seorang bermaksud dengan amalnya untuk Allah Ta'ala wahdahu semata tanpa yang lain. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mukabbir yang bagi lahu, dan adalah orang yang bertakbir, itu sepatutnya dia merenungkan bacaan takbir dan membayangkannya, sehingga hatinya sibuk dengan makna takbir dan tidak disibukkan dengan yang lain. Min istidharil manwi, yaitu menghadirkan apa yang diniatkan. Li'annaha, karena niat itu adalah syarat, dan syarat itu sebelum ibadah. Yastamiru hukmuha, sedangkan hukum dari niat itu terus sampai akhir ibadah. Karena dia syarat sebagaimana toharoh, maka toharoh itu harus terus ada, harus terus ada sampai selesai ibadah. Seperti toharoh dan yang lainnya, wallahu a'lam. Maka ini dampak dari perbedaan antara niat itu syarat ataukah rukun. Maka kata Ibn Taimiyah, saat takbir itu jangan menghadirkan, jangan sibuk dengan menghadirkan al-manwi, namun sibuk menghadirkan makna takbir. Ini sibuk menghadirkan makna takbir, bukan sibuk menghadirkan makna apa yang menghadirkan apa yang diniatkan. Ini karena niat itu syarat sebelum beramal. Karena beliau memilih niat itu syarat, ya wajar demikian yang dikatakan. Lain hanya kalau yang mengatakan kalau itu rukun, itu sebagaimana Syafi'i, ya, maka pada saat takbir malah sibuk dengan al-manwi, dengan apa yang diniatkan. Dan yang namanya syarat, sifatnya syarat, itu sebelum ibadah, dan dia hukum syarat tersebut harus tetap ada dan bertahan sampai akhir ibadah. Contohnya toharah. Toharah syarat sahnya sholat. Dia dikerjakan sebelum sholat, dan toharah tersebut itu harus tetap eksis sampai selesai sholat. Tidak boleh di tengah-tengah sholat toharahnya batal. Maka tidak boleh. Untuk sahnya ibadah sholat harus dia ada dan bertahan sampai akhir ibadah. Nah, kemudian waya'ti bin niyati, dan seorang itu mendatangkan niat saat takbiratul ihram, karena dia adalah awal salat, supaya niat itu bergandengan dengan ibadah. Dan ini ucapan, dan ini sebuah keharusan bagi yang berpendapat bahasanya niat adalah rukun. Fa in taqaddamat qabla dzalika bi zamanin yasirin, dan jika didahul, maka jika sebelum ibadah namun dengan waktu yang sedikit pulih. Dakaru ashabuna, disebutkan oleh para sahabat-sahabat kami, malam yafsakha, yaitu maksudnya Hanabilah, selama dia tidak membatalkannya. Wastarta al-khiraqi, al-khiraqi mensyaratkan ayakuna ba'da dukhulil waqti. Setelah masuknya waktu. Jadi bizamanin yasirin itu setelah waktu tiba. Syarat dari al-khiraqi. Tidak boleh orang sholat duhur niatnya itu sebelum tibanya waktu duhur. Niat sholat duhur itu baru dipasang setelah datangnya waktu menurut al-khiraqi. Fa'in kota'an niyata, dan jika kemudian dia putuskan niatnya, dia batalkan niatnya, atau jedanya lama antara pasang niat sampai ibadah itu dikerjakan, lam yujizi'hu, maka itu tidak mencukupi alias tidak sah. Karena cuma boleh bizamanin yasirin. Antara pasang niat sampai sholatnya satu jam, itu maka ini tidak sah. Jadi misalnya duhur itu jam 12.00, dia pasang niat mau sholat duhur, realisasinya baru jam 1. Maka ini jeda yang panjang. Wahada, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Sedangkan Syafi' dan Ibnul Mundhir mengatakan disyaratkan niat itu bergandengan dengan takbir. Artinya niat itu rukun. Disyaratkan harus bergandengan dengan takbir. Karena dia rukun. Lain hanya dengan Hanabilah. Yang mengatakan bahasanya niat itu syarat. Maka bergandeng dengan ibadah itu yang baik. Namun sebelumnya asalkan jedanya tidak lama, namun cuma sebentar, boleh. Liqaulihi ta'ala, apa dalil? Dalil Syafi'i harus bergandengan dengan ibadah. Wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Qauluhu firman Allah ta'ala mukhlisin itu hal. Halnya mereka di waktu ibadah mereka. Artinya mereka mengikhlaskan saat mereka beribadah. Dan ikhlas di sini maknanya niat. Harusnya titik di situ. Kembali kepada Hanabilah yang mengatakan niat itu syarat. Dan karena niat itu syarat, maka tidak boleh ada ibadah yang kosong dari niat. Sebagaimana syarat-syarat yang lain. Walana, dan dalil kami. Dalil Hanabilah yang mengatakan niat itu syarat, bukan rukun. Dalil Syafi'iyah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Walana dalil kami annaha ibadah. Bahasanya niat itu ibadah. Fajaza taqdimu niyatiha alaiha. Maka boleh mendahulukan niat sebelum melakukan ibadah sebagaimana puasa. Sebagaimana puasa. Yang ini juga disepakati oleh Syafi'iyah. Ini bahasanya dalam masalah puasa, pasang niatnya itu sebelum, tidak di awal, awal wajib. Tidak di awal wajib. Syafi'iyah dan Hanabilah sama. Ini yang penting setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari. Sampai sebelum terbit fajar. Maka boleh pasang niat. Wa taqaddumi an-niyah 'alal fi'li, dan lebih dulunya niat daripada perbuatan. Tidaklah mengeluarkan perbuatan tersebut dari manwi. Dia adalah sesuatu yang diniatkan. Dan tidaklah mengeluarkan pelakunya dari status dia mukhlis. Dalilnya ke saum. Sebagaimana puasa. Walianna juz'un minas salati, dan karena dia adalah bagian dari salat, maka dia mirip dengan bagian-bagian yang lain. Kemudian far'un. Wajib dan wajib, hukum niat itu tetap membersamai sampai akhir salat. Yang dimaksud dengan kebersamaan hukum niat, artinya dia tidaklah memotong niat. Maka seandainya seorang itu lalai dari niatnya, atau lenyap niat tersebut dari dirinya di tengah-tengah sholat, maka itu tidaklah membatalkan. Li'anat taharus min hadha, karena menjaga diri dari hal ini satu hal yang tidak mungkin. Ditambah kias dengan puasa dan yang lain. diriatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza uqimati salatu, jika iqamah salat telah dikumandangkan, maka adbara syaitan, setan lari ke belakang, walahu husasun." Husas sama dengan durat, yaitu kentut yang bersuara. Maka faida qudiya at-taswibu, jika taswib disini artinya iqamah. Jika iqamah telah selesai, maka setan datang sehingga terlintas antara seseorang dengan hatinya. Setan mengatakan pada orang yang sholat, ingatlah demikian, ingatlah demikian. Sampai sesatlah salah satu kalian dengan dia tidak tahu berapa rakaat sholat yang dia kerjakan. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Wa makna dan makna lahu durat, itu adalah tamthil, penggambaran tentang betapa besarnya rasa takut setan ketika dia lari ke belakang mendengar iqamah. Boleh juga yakunu dhalika hakikotan. Kentut itu adalah hakiki. Kentutnya setan ini hakiki karena demikian besarnya rasa takutnya. Thuwibat tathwib itu artinya iqamah. Nida artinya adhan. Yakhtur terlintas artinya memberikan bisikan dan menyibukkan orang yang salat dari apa yang menjadi kewajibannya. Ya, maka ini dalil. Ini dalil bahwasannya lenyapnya niat di tengah-tengah sholat tidak membatalkan. Karena tadi setan datang kemudian mengingatkan, ingat ini, ingat itu, ingat itu. Sampai orang itu sesaat lamanya hilang niat dari dirinya. Sehingga dia tidak tahu itu. Terus habis itu kemudian dia sadar kemudian, oh saya sudah berapa rakaat. Ini hanya terjadinya ketidaksadaran berapa rakaat sudah dikerjakan itu didahului keadaan sesaat di mana niat itu hilang. Niat itu hilang sesaat, baru kemudian sadar, terus bingung, sudah berapa rakaat ya? Ya. Maka ini menunjukkan bahasanya hilangnya atau lenyapnya niat di tengah-tengah sholat itu tidak bisa, itu tidak membatalkan. Karena menjaga diri darinya itu sama dengan menjaga diri dari godaan setan. 100% terjaga dan itu satu hal yang tidak mungkin. Namun jika seorang itu serius menghentikan niatnya di tengah-tengah sholat, maka batallah sholatnya. Dan jika dia bimbang dalam membatalkan niat. Ini sholatnya lanjut apa sampai sini saja ya. Lanjut apa sini saja. Ini bimbang. Fa'ala wajahain. Maka ada dua pendapat. Ini tentang sah dan batal dan tidaknya sholatnya. Wa jumlatu dzalika, kesimpulannya disyaratkan untuk masuk sholat dengan niat yang tegas. Jika dia masuk dengan niat yang bimbang antara nanti akan diselesaikan ataukah dihentikan, maka tidak sah. Karena niat itu haruslah tekad yang kuat. Dan itu tidaklah terwujud kalau ada kebimbangan. Fa'in talabasa biha. Talabasa ini berarti maknanya bercampur, artinya masuk. Jika seorang itu masuk mengerjakan sholat biniatin sahiha, dengan niat yang benar, yaitu niat yang tegas. Kemudian nawakot'aha, dan dia berniat untuk membatalkan niatnya dan keluar dari sholatnya, maka sholatnya batal. Dan ini pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan ya, sholatnya tidak batal karena hal itu. Karena sholat dalam hal ini adalah ibadah yang dia masuki dengan niat yang benar. Maka tidaklah batal dengan niat, semata-mata niat keluar dari sholat sebagaimana haji. Walana dan dalil kami. Bahasanya menghentikan hukum niat sebelum selesainya sholat. Dia telah menghentikan hukum niat sebelum selesainya sholat. Maka sholatnya batal. Maka itu sebagaimana dia mengucapkan salam dengan niat keluar dari sholat. Dan karena niat itu syarat dalam semua rangkaian sholat. Kemudian yaitu dari awal sampai akhir sholat. Waqat qata'aha, dan dia telah menghentikannya. Maka sholatnya batal karena hilangnya syaratnya. Sedangkan niat sholat itu berbeda dengan haji. Fa'innahu layakhruju minhu bimahdhuratihi. Karena haji itu, seorang itu tidaklah keluar dari haji dengan melakukan hal-hal yang terlarang dalam ibadah haji. Bikhilafi sholati, lain hanya dengan sholat. Maka Kalau ibadah haji di antara kekhasannya, jika seorang itu melakukan hal yang terlarang dari ibadah haji sampai batal hajinya, maka hajinya tetap wajib diteruskan. Haji itu batal manakala sebelum tahalul pertama dia hubungan biologis dengan istrinya. Maka seandainya itu terjadi waliyadzubillah, maka haji tetap harus diselesaikan. Dia hubungan badan dengan istrinya, berarti sebelum tanggal 10 itu terjadinya. Saat dia wukuf di Arafah. Saat dia wukuf di Arafah. Atau saat dia mabit di Muzdalifah. Malah dia kumpul dengan istrinya. Maka hajinya batal, namun wajib diteruskan sampai selesai. Tidak bisa kemudian terus pulang kalau begitu. Tidak bisa. Itu ibadah haji. Dia tidaklah batal dengan melakukan hal yang terlarang dalam ibadah haji. Lain hanya dengan sholat. Begitu dia melakukan hal yang terlarang dalam sholat, sudah sholatnya bubar, diteruskan tidak ada faedahnya. Nah, kemudian berkenaan dengan niat, maka atau kemudian berkenaan dengan redaksi niat. Berkenaan dengan redaksi niat, tentu kita jumpai ada orang yang membaca redaksi niat untuk niat puasa. Dan ketika seorang itu menurut Syafi'iyah redaksi niat yang benar, Ramadan itu harusnya dibaca kasrah. Nawaitu sama ghadi an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Maksudnya dibaca Ramadhani hadhihi sanati. Kenapa? Karena Ramadan mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi itu dijer dengan kasrah ketika dia diberi alif lam atau ketika dia menjadi mudhaf. Ketika dia menjadi mudhaf ilaih. Atau ketika dia menjadi mudhaf. Dan nawaitu samal ghadi an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Hadhihi sanati mudhaf ilaih. Hadhihi sanati mudhaf ilaih. Maka harus Ramadhani. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau Ramadhana, maka hadhihi sanata. Hadhihi sanata. Bukan hadhihi sanati. Kalau Ramadhana, maka hadhihi sanata. Ini hadhihi sanatanya jadi dharaf. Namun itu tidak boleh menurut Syafi'iyah. Namun ini tidak boleh. Cara baca Sawmal ghadi an adai fardhi syahri Ramadhana, hadhihi sanata itu tidak boleh. Keterangannya jadi i'anatu talibi. Ya, wa akmalu hadhi i'anatu talibin. Sarah Fathul Ma'in, di Fathul Ma'in dikatakan wa akmaluha, dan bacaan niat yang paling sempurna adalah nawaitu sumaghatin an adai fardhi ramadhani. Di Fathul Ma'in sudah dikatakan bil jari li idofatihi lima ba'dahu. Ramadhan itu dibaca jar karena dia mutaf kepada kata setelahnya. Di anak talibin dikatakan ay yukra'u Ramadan bil jari bil kasrati. Artinya maksudnya Ramadan dalam redaksi niat puasa itu dibaca jar dan jarnya bil kasrah. Kenapa? Likaunihi mudofan ila ma ba'dahu. Karena dia mudof kepada setelahnya, dan isim mamnu' minas sarfi ketika dia mudhaf atau kemudian ketika dia mendapatkan alif lam, maka dia bisa dikasrah. Dia ketika dia majrur, majrur dan dia mudhaf. Ketika dia majrur, raja'tu min masajidi hadhil qaryah. Saya pulang dari masjid-masjid kampung ini. Saya pulang ke rumah dari keliling masjid-masjid kampung ini. Maka min masajidi, maka dicer dengan kasrah. Masjid-masjid hadil qaryah kampung ini. Hadil qaryati. Ya, maka ketika dia mudhaf, maka jernya bisa kasrah. Dalam hal ini, dalam redaksi niat puasa, Ramadan statusnya mudhaf. Maka dia jernya bil kasrah. Yukra Ramadan bil jari bil kasrati li'annahu mudhafan ila ma ba'dahu. Karena dia mudhaf kepada setelahnya. Wawa ismul isarah. Itu isim isarah yang ada setelahnya. Wahtija li idhafati Ramadan ila ma ba'dahu. Dan kita perlu menjadikan Ramadan itu mudhaf kepada kata setelahnya. Li'anna qat'ahu anha. Karena jika mudhafnya itu kita hilangkan. Yasiru hadihi sanata. Maka yasiru hadihi sanatu. Maka kata-kata hadihi sanah. Itu menjadi dhaf. Dan kalau dia menjadi dharab, maka nanti muhtamil. Maka nanti dia muhtamil. Dharabnya siapa? Dia dharab untuk siapa? Dan salah satu kemungkinannya adalah muhtamil likauni dhurfan linawaitu. Maka dimungkinkan kalau dia itu jadi dharab untuk nawaitu, bukan untuk shaumi Ramadan. Maka ada dua kemungkinan kalau an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata. Nah, maka hadhihi sanata itu pasangannya kemana? Itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya adalah fardhi syahri Ramadan. Ramadan tahun ini maksudnya. Maka dia menjadi dharaf untuk hadhihi untuk Ramadan. Namun dimungkinkan dia jadi dharab untuk nawaitu. Kalau dia jadi dharab untuk nawaitu, jadinya maknanya nawaitu hadisanata. Nawaitu hadisanata. Tahun ini aku berniat. Kan tahun ini. Tahun ini aku berniat. Jadinya nawaitu hadisanata sauma ghadin. Tahun ini aku berniat. Padahal ini satu tahun. Maka dia mahal untuk mahal untuk nawaitu. Dharfan li nawaitu. Nah kalau ini jadi dharfnya li nawaitu, fala ya baqalahu makna. Maka tidaklah ada lagi makna yang diharapkan. Padahal makna yang diharapkan, sanah ini adalah dharf untuk Ramadan. Fata ammalhu, silakan direnungkan. Fa innahu mimma yakhfa. Karena ini satu hal yang harus jeli memahaminya. Maka gimana kalau ya sudah Ramadan hadisanata. Ini kata Fathul Muin tidak bisa. Kenapa? Karena muhtamil. Bisa ini, bisa itu. Dan maksud niat itu harus tegas. Sehingga tidak boleh Ramadan hadisanata, tidak boleh. Harus Ramadani hadisanati. Itu sedikit tentang masalah niat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-mas'atu rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Wa ja'allahu sutratan yusalli ilaiha. Hendaklah seorang itu memasang sutrah yang dia salat menghadapnya jika dia makmum ataukah orang yang salat sendirian. Maka as-sunnatu yang sesuai dengan sunnah bagi orang yang salat untuk memiliki sutrah di depannya. Ini untuk menutupinya dari hal-hal yang memutus sholatnya. Dasarkan hadis Sabirah ibn Ma'bad al-Juhani, Rasulullah SAW mengatakan, "Tidaklah salah satu kalian memiliki sutrah dalam sholat meskipun itu sebuah anak panah." Lihatkanlah Al-Hakim Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan Imam Ahmad. Dan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian berdiri mengerjakan salat, fa innahu yasturuhu, maka itu menutupinya jika ada di hadapannya semisal bagian belakang pelana unta. Dan jika tidak ada di hadapannya semisal bagian belakang pelana unta, maka sholatnya itu bisa diputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Diatkan oleh Muslim. Ibnu Bas rahimallahu ta'ala mengatakan, sholat menghadap sutra hukumnya sunnah mu'akkadah, dan demikian pendapat jumhur. Walaisat wajibatan, dan tidaklah, ini hukumnya wajib. Dan wajib itu pendapat Syaukani, demikian juga kemudian diikuti oleh Al-Albani. Fa'ilam yajid syai'an, jika tidak seorang itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia pasang, maka cukup baginya sutra berupa garis. Dalil dalam apa yang kami katakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian salat, maka adalah dia salat menghadap sutra, dan adalah dia mendekat ke sutrahnya. Diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memutus salat seorang laki-laki jika tidak ada di hadapannya semisal bagian belakang pelana unta, akan diputus oleh lewatnya perempuan, keledai atau anjing hitam di depannya. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian salat, maka adalah dia jadikan di hadapan wajahnya sesuatu. Jika dia tidak mendapatkan, maka adalah dia pasang tongkatnya. Dia tancapkan tongkat. Jika dia tidak mendapatkan, maka adalah dia garis dengan satu garis. Thumma la yadurruhu, kemudian tidaklah membahayakannya orang-orang yang lewat di hadapannya. Diatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan menurut Ibnu Bas. Bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar di Buluhul Maram. Ya, maka ulama berselisih pendapat tentang hadis sutrah dengan garis, apakah hadisnya kuat ataukah tidak, dhaif ataukah hasan. Ya, maka Al-Albani menilai hadis yang dhaif, sedangkan Ibnu Hajar menilai sanadnya hasan. Dan ini yang disetujui oleh Syekh Ibnu Bas. Wasabata, dan valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau pernah salat di sebagian keadaan tanpa menghadap sutrah. Ini yang dijadikan dalil jumhur untuk membelokkan makna perintah kepada anjuran. Fadalla, maka ini menunjukkan kalau sutrah dalam salat tidaklah wajib. Dan dikecualikan dalam masalah wajibnya punya sutrah ketika salat adalah ketika orang salat di Masjidil Haram. Maka orang yang sholat tidak memerlukan sutrah. Di madzhabata dalilnya, karena valid dari Ibnu Zubair radul anhu, bahasanya beliau sholat di Masjidil Haram tanpa menghadap sutrah. Dan orang-orang tawaf di depan beliau. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW hadis yang menunjukkan hal tersebut, dan hadisnya sanad yang dhaif. Maka alasan yang pertama, atsar dari Ibnu Zubair, perbuatan sahabat. Kemudian kalau hadis, maka hadis dhaif sebagai penguat. Alasan yang ketiga, karena Masjidil Haram itu berpeluang besar untuk terjadinya kepadatan, ghaliban biasanya. Dan kalau keadaannya padat, maka orang tidak punya kemampuan untuk selamat dari dilewati oleh orang di adanya orang yang lewat di depan orang yang sholat. Sehingga gugurlah pensyariatan sutrah karenanya. Karena tiga alasan ini. Lima taqaddam, karena tiga alasan yang telah lewat. Wa yulhaqu bidzalika, dan dikiaskan dan disamakan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika kondisi-kondisi padat. Karena tidak mesti kondisinya padat. Meskipun demikian juga sebenarnya kita katakan kondisi Masjidil Haram juga tidak mesti padat. Kalau kondisi-kondisi umroh, ya tidak padat. Orang tetap bisa pakai sutra, dan orang yang mau lewat tidak harus lewat depan orang sholat. Lain hanya kalau kondisinya sudah mendekati haji. Ketika sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Itu memang kondisinya padat. Padat sekali, dan yang jadi problem adalah ketika ada orang yang kebelet, kemudian mau kencing. Maka kalau dia tidak boleh lewat di depan orang yang sholat, maka dia ngompol di Masjidil Haram. Karena toilet hanya ada di luar masjid. Padahal dia sudah kebelet. Mau tidak mau dia harus jalan cepat. Untuk bisa keluar dari masjid. Kalau dia harus nunggu tidak lewat di depan orang yang sholat. Nunggu ini selesai. Ngompol itu. Dan itu masaqah azimah. Wahagata, dan demikian. Selain Masjidil Haram, tempat-tempat yang ziham, tempat-tempat yang sangat padat, mengamalkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. takwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Kemudian wita akan ditekankan mendekat sutra dan solat menghadapnya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan jika salah satu kalian solat, maka solatlah menghadap sutra dan adalah mendekat sutra. Kemudian adalah dia jadikan antara tempat sujudnya dengan sutranya itu ada sedikit ruang kosong, sekedar bisa lewatnya seekor kambing. Dan tidaklah antara dia berdiri sampai sujudnya itu sekedar ukuran yang memungkinkan untuk sujud. Dan ukuran tersebut tidaklah lebih dari ukuran 3 hastanya. Wakadzalika demikian juga jarak di antara saf. Hendaknya tidak lebih dari 3 hasta. Berdasarkan hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tembok sebagai sutra bisa dilewati oleh seekor kambing. Syaukani mengatakan hadis ini dalil disyariatkannya mendekat sutra hatta sampai-sampai kadar antara keduanya itu 3 hasta. Antara posisi berdiri sampai sutra. Dan hikmah diperintahkan mendekat pada sutra adalah supaya setan tidak memotong salatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fi hadal hadis, di dalam hadis ini bersambung dengan kalimat adalah dia mendekat pada sutra. Dan yang dimaksud dengan setan adalah orang yang lewat di depan orang yang sholat. Menimbang hadis, jika dia enggan untuk ditahan, maka adalah dia tahan dengan keras. Fa'inama huwa syaitanun. Karena orang yang lewat di depan orang yang sholat itu setan manusia. Disampaikan di kitab Sarah Miskatul Masabih, maknanya adalah mendekat sutra supaya setan tidak memberikan was-was dan atau bisikan pada pada salatnya. Intas sekian kutipan dari Nailul Autar. Al-Barawi Asy-Syafi'i mengatakan para ulama menganjurkan mendekat sutra. Jadi tolak ukurnya di mana antara dia dengan sutra sekedar memungkinkan untuk bersujud. Demikian juga hendaklah itu jarak di antara saf. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan mengatakan minimal yang mencukupimu adalah jarak 3 hasta. Wa bihi qala Syafi'i, dan yang menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Mahna pernah bertanya muridnya Imam Ahmad pernah bertanya pada gurunya. Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang yang salat, berapa jarak antara dia dengan kiblat yaitu sutra. Maka jawaban Imam Ahmad adalah dia mendekat ke kiblat mastata semaksimal yang bisa dia lakukan. Fumakal, kemudian beliau mengatakan. Sehingga Ibnu Umar menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah. Maka antara Nabi dengan tembok Ka'bah 3 hasta. Ya, Al-Athram muridnya Imam Ahmad mengatakan, aku melihat Imam Ahmad ya tatawwa'u wa bainahu wa bainal qiblati katsirun. Ya, aku pernah melihat Imam Ahmad salat sunnah antara dia dengan kiblat yaitu sutrahnya jaraknya banyak. Jadi 3 hasta atau lebih. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, Imam Malik tidaklah menetapkan batas dalam masalah ini. Kalau Imam Ahmad menetapkan batas 3 hasta. Kalau Imam Malik tidak menetapkan batas. Kemudian Ibn Abdul Bar mengisyaratkan bahasanya orang yang mengambil dengan hadisnya, beramal dengan hadisnya Sahal Ibn Sa'ad yang dilihatkan oleh Bukhari, yaitu seukur antara kepala dengan sutra itu bisa dilewati oleh seorang kambing, itu yang lebih baik. Dan Ibn Abdul Bar mengatakan di tempat yang lain, hadis Ibn Umar adalah lebih sahih sanadnya daripada hadisnya Sahal. Dan dua-duanya adalah satu hal yang baik. Al-Qurtubi Al-Maliki mengatakan, qaddarahu ba'dun nas, maka sebagian orang membuat perkiraan antara jarak kepala sampai sutra. Ada yang memberikan perkiraan seukur 1 jengkal. Maka kultu, aku katakan 1 jengkal ini fima yafsil adalah jeda antara tempat sujud sampai sutra, bukan antara tempat berdiri ke sutra. Kama su'ila sebagaimana anhu. Hal ini ditanyakan pada Imam Ahmad dan Imam Ahmad mengatakan, aku tidaklah membatasi dalam masalah ini batas dan ukuran jarak tertentu. Ila anna dalika biqadri ma yarka' fihi wa yasjud. Dan hendaklah jarak antara berdiri sampai sutra itu adalah kadar yang bisa untuk rukuk dan sujud dengan nyaman. Wa yatamakkanu dan memungkinkan untuk mencegah orang yang mau lewat di hadapannya. Intah sekian kutipan dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kemudian tentang ukuran tingginya sutra, maka dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya saat perang Tabuk tentang sutra orang yang salat. Maka Nabi mengatakan semisal bagian belakang pelana unta. Ya, bagian belakang pelana unta bacanya mukhirah. Mukhiratul rahil. Mukhiratul rahil. Nawawi mengatakan mukhirah cara bacanya mimnya di dhamma. Ya, wa kasil kha, kha-nya di kasrah. Mukhirah. Wa hamzah dan ada hamzah yang dibaca sukun. Dan ada yang mengatakan kha-nya dibaca fathah, mukhirah. Ya, atau kha-nya di fathah ditambah hamzahnya di fathah dan kha-nya di tasdid. Mu'akhirah. Atau boleh juga dengan hamzahnya disukun, mukhirah. Atau boleh juga ditambah dengan kha-nya di tahfif, tidak di tasdid. Mukhirah. Boleh juga dibaca dengan baca akhir rahl. Dengan hamzah mamdud yang dibaca panjang. Dan khaknya dikasrah. Akhiratul rahl. Fahadihi arba'atul lughat. Inilah empat cara baca. Definisinya mukhiratul rahl itu adalah kayu. Yang ada di bagian belakang pelana unta. Yang itu menjadi tempat sandaran orang yang rakib menaiki unta. Ketika dia duduk min kuril ba'ir. Di pelana, kur artinya pelana, pelananya unta. Ya, dan tinggi dari mukhiratul rahil itu adalah sekedar tulang hasta, yaitu kurang lebih 2/3 dira. Dan hadis ini dalil disyariatkannya sutra. Nawawi mengatakan sutra itu terwujud dengan benda apapun, aku mahu yang dia tegakkan di hadapannya. Ulama mengatakan hikmah adanya sutra dalam sholat menahan pandangan untuk tidak memandang yang lebih dari sutra dan mencegah man orang yang mau melewati di dekat orang yang sholat. Itu dua fungsinya. Ya, untuk membatasi pandangan orang yang sholat, dia cuma maksimal memandang situ, tidak lebih dari itu, kemudian mencegah orang yang mau lewat. Maka hadis dalil bahasanya cukup sebagai sutra seukur bagian belakang kayu bagian belakang pelana unta. Fil irtifak dalam tingginya. Yaitu seukur 2/3 dhira'. Takriban kurang lebih. Karena dhira' itu dari ujung jari tengah sampai siku. Sedangkan mukhiratul rahil itu cuma tulang hastanya saja. Tanpa telapak tangan. Dan jari-jari. Dan ini kurang lebih 2/3 dhira'. Wahada laisa dan 2/3 ini bukanlah ala sabili tahdid. Bukanlah angka yang pasti, harga mati. Namun dia kurang lebih. Karena valid dari Nabi SAW, beliau bersutra dengan tembok, dengan tombak, dengan anazah, tombak yang ujung yang lancip, dan itu sejenis dengan hirbah sama tombak. Nabi pernah kemudian bersutra pakai makom Ibrahim, dan yang lainnya yang itu jauh lebih panjang dari bagian belakang pelana unta. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkat pada hari Id, beliau merintahkan agar dibawakan hirbah, tombak yang ujungnya besi lancip. Lantas tombak tersebut akan dipasang di hadapan Nabi, kemudian Nabi salat menghadapnya dan manusia salat di belakang Nabi. Dan Nabi juga melakukan demikian, yaitu membawa hirbah saat beliau safar. Kemudian siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk sutra, maka dia boleh bersutra dengan garis. Dari Abu Hurairah, dari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan jika salah satu kalian salat, maka hendaklah dia pasang di hadapan wajahnya sesuatu. Jika dia tidak mendapatkan, maka adalah dia tegakkan tongkat. Jika dia tidak mendapat, tidak ada bersamanya tongkat, maka adalah dia garis satu garis. Lantas tidaklah berbahaya baginya yang lewat-lewat di hadapannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Ahmad, Bukhari dan Muslim. Syaukani mengatakan, hendaklah dia pasang, itu shadnya di kasrah. Falyan sib. Artinya hendaklah dia tinggikan dan hendaklah dia tegakkan. Tongkat. Maka zahir kata-kata tongkat menunjukkan tidak ada perbedaan antara tongkat yang tipis ataukah tongkat yang tebal. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kalian punya sutrah dalam salat meskipun cuma anak panah. Kalau anak panah berarti tipis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupi sebagai sutrah seukur bagian belakang pelana unta meskipun dia setipis sehelai rambut. Diatkan oleh Hakim, kata Hakim, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Nah, tentang bagaimanakah bentuk garis sutra, garis yang bisa dijadikan sebagai sutra, maka ada perselisihan ulama tentang bentuknya. Maka disebutkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanyakan tentang gambaran garis sebagai sutra, ditanyakan beberapa kali. Maka faqala, maka beliau berbuat hakadha demikian, ardan melintang, yaitu semisal hilal. Misal hilal, maka itu di hadapan orang yang sholat dan bentuknya setengah lingkaran. Itu bentuk sutra berupa garis, kata Imam Ahmad. Namun aku mendengar Musaddad mengatakan, bahkan itu garis yang memanjang. Ini sudah memanjang begitu saja. Itu kata Musaddad, intah sekian. Fakta, maka Imam Ahmad memilih bahasanya bentuknya adalah mukawas, seperti busur. Al-mihrab seperti bentuk mihrab, itu mihrab-mihrab di Arab Saudi. Mihrab-mihrab di Arab Saudi bentuknya adalah setengah lingkaran. Sehingga orang imam itu tidak total masuk kemudian tenggelam di dalamnya. Sehingga tidak kelihatan, namun tetap kelihatan karena mihrab itu cuma setengah lingkaran. Maka bentuknya seperti busur, seperti mihrab, dan orang sholat menghadapnya sebagaimana orang sholat menghadap di dalam mihrab. Sedangkan Musaddad memilih garisnya adalah garis lurus di hadapan seseorang yang berdiri menghadap kiblat. Nawawi mengatakan tentang tata caranya. Ya, yang terpilih adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Ishaq, yaitu innahu ilal kiblati, bahasanya menghadap arah kiblat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tilqa awajihihi, di hadapannya. Sedangkan di tahdzib, di kitab tahdzib, penulis kitab tahdzib memilih ayakuna minal masyriqi ilal maghribi. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Nah, kemudian sedangkan Imam Malik tidaklah berpandangan, demikian juga mayoritas ulama fikih berpandangan membolehkan garis sebagai sutra. Kata kala demikian dikatakan oleh Qadiyat al-Maliki. Dan mereka beralasan tidak mau mengamalkan hadis tentang sutra berupa garis, karena hadis tersebut dhaif, disebabkan karena dia mutarab, gunjang. Waqalu amatul fuqaha, mayoritas ulama fikih di antaranya Imam Malik mengatakan, tujuan dari sutra adalah memberitahu, dan itu tidak terwujud kalau pakai garis. Sedangkan wakhtulifa qauli Syafi'i, jangkat pendapat Imam Syafi'i itu tidak seragam tentang masalah sutra dengan garis. Maka diriwayatkan dari Imam Syafi'i kalau beliau menganjurkannya, diriwayat yang lain tidak menganjurkannya. Sedangkan jumhur ashab Syafi'i, jumhur Syafi'iyah menganjurkannya. Intah sekian kutipan dari Nahlul Autar. Kemudian jika ada seseorang yang ingin lewat di hadapan seseorang, maka hendaklah dia cegah dan hendaklah dia tolak. Jika dia yamtani menolak untuk dicegah, maka hendaklah dia cegah dengan lebih kuat lagi. Dasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian salat menghadap sesuatu yang jadi sutranya dari manusia, lantas ada seseorang yang mau lewat di hadapannya, maka hendaklah dia cegah. Jika dia menolak, falyuqatil, maka hendaklah dia cegah dengan lebih keras, karena sesungguhnya dia adalah setan. Kata Nawawi, perintah untuk mencegah orang yang lewat itu perintah anjuran. Namun anjuran yang ditekankan. Aku tidak mengetahui satupun ulama yang mewajibkan untuk menolak orang yang lewat. Bahkan ashabuna Syafi'iyah dan yang lain menegaskan bahwasanya menolak orang yang lewat hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Qadi'iyat al-Maliki mengatakan, dan mereka ulama sepakat, tidaklah menjadi keharusan bagi orang yang sholat untuk mencegah orang yang mau lewat dengan senjata tajam. Ini ulama sepakat, tidak boleh pakai senjata tajam. Mau lewat, kemudian ngambil tombak ada di sampingnya, dihunuskan. Sepakat ulama, tidak boleh demikian. Ada celurit di sampingnya, ada orang melihat, kemudian celuritnya diambil, pasang. Ulama sepakat, tidak boleh. Walama yu'ati ila halakihi, demikian juga benda-benda yang menyebabkan matinya orang yang lewat. Fa'intafa'ahu bima yajuzu. Maka jika dia cegah orang yang lewat tersebut dengan benda-benda, dengan alat-alat yang diperbolehkan, cuma sekedar didorong. Fa'halaka min dalika. Lantas orangnya mati gara-gara didorong. Didorong, jatuh, terjungkil. Kepalanya duluan. Mati. Maka falakuda alaihi, tidak ada kisos atas orang tersebut, bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama, tidak ada kisos. Nah, jika tidak ada kisos, hal yajibu, maka ini bukan pembunuhan sengaja, berarti tidak ada kisos. Ini lantas apakah ini masuk kategori pembunuhan tidak sengaja? Yang berarti ada kewajiban diyat. Hal yajibu diyatu, wajibkah bayar diyat dengan hilangnya nyawa orang tersebut? Am yakunu hadaran, ataukah darahnya sia-sia? Tidak ada nilainya, tidak ada diyatnya. Fihi madhaban, ada dua pendapat ulama. Dan ini adalah dua pendapat dalam madhab Imam Malik. Qal Nawawi mengatakan, wattafaqu, mereka semua sepakat, anna hadza, bahasanya hal ini seluruhnya berlaku untuk orang yang tidak ceroboh dalam sholatnya, bahkan telah menjaga sholatnya dengan bentuk yang pertama, wasalla ila sutratin, itu titik bahwa titik, wasalla ila sutratin, bentuknya dia sholat menghadap sutra, atau dia tidak sholat menghadap sutra namun dia sholat di tempat yang aman dari lewatnya orang di hadapannya. Maka yang ketentuan di atas kemudian berkenaan dengan orang yang mati karena didorong tadi, ini berlaku dalam dua keadaan. Ketika dia punya sutra atau dia sudah aman, mojok. Mojok kok ada orang yang lewat. Kan? Ini dah, sholatnya dah mojok. Ya. Samping kirinya tembok. Kan? Ya, depannya tembok. Loh, kok masih ada orang yang lewat. Ya. Nah, qal Nawawi mengatakan, demikian juga mereka sepakat, tidaklah boleh bagi orang yang sholat untuk berjalan ilaihi, menuju orang yang mau lewat, berjalan meninggalkan tempatnya dalam rangka untuk mencegahnya. Maka tidak boleh sampai berjalan, sampai melangkah. Tiga langkah untuk nyegah dia supaya tidak jadi lewat. Tidak boleh. Wa innama yadfa'uhu wa yaratuhu min mawkifihi. Namun dia cegah dan dia tolak orang yang mau lewat di tempat dia berdiri. Karena mafsadah berjalan dalam salat lebih besar daripada lewatnya orang tersebut, min ba'idin, di posisi yang jauh dari hadapannya. Dan hanyalah dibolehkan baginya sekedar apa yang bisa dia raih dengan tangannya dari tempat dia berdiri. Oleh karena itu diperintahkan untuk mendekati sutrah. Sedangkan kalau sutrahnya itu jauh, maka inam yurdu, maka tidaklah dia tolak orang tersebut jika maksudnya jauh dari orang yang mau lewat, pakai isyarat dan pakai tasbih. Pakai isyarat atau pakai tasbih. Untuk memberitahu dia kalau dia sedang sholat, ada orang sholat di sini. Qal Nawawi mengatakan, demikian juga mereka ulama fikih sepakat. Bahasanya, idza marra, jika orang lewat itu sudah terlanjur lewat, maka la yurduhu, tidak boleh dikembalikan. Sudah terlanjur lewat, enggak boleh dipegangi tangannya, dan dikembalikan ke utara. Enggak perlu. Li'alla yasiru mururan thaniyan. Karena kalau dikembalikan nanti dia lewat dua kali. Ke selatan, kemudian balik ke utara, ya kan? Ini, kalau ini sudah terlanjur lewat di tempat kita berarti ke selatan. Ini, atau kemudian ke utara, kemudian dikembalikan ke selatan. Misalnya lewat dari utara ke selatan. Sudah terlanjur lewat, kemudian dikembalikan. Kan berarti lewat lagi di depannya. Maka lewatnya jadi dua kali. Supaya tidak kemudian dia lewat dua kali. Ila syai'an ruya'an ba'di salaf. Bahkan tapi diriatkan dari sebagian salaf. Anau yarudduhu, kalau beliau mengembalikan orang yang lewat. Namun nampaknya kemudian setelah itu ada ittifaq. Di masa salaf ada ikhtilaf. Ada sebagian salaf yang mengembalikan orang yang sudah terlanjur lewat. Wa ta'awwalahu ba'duhum. Lantas perbuatan ba'du salaf ini ditakwil, dimaknai oleh sebagian mereka. Akhir, dan ini akhir perkataan Qadiyat rahimahullah ta'ala, dan ini adalah perkataan yang berharga. Sabda Nabi SAW, dia adalah setan. Kata Qadiyat, qila, ada yang mengatakan maknanya, inna mahammalahu ala mururihi, yang mendorong dia untuk lewat di depan orang yang sholat dan menolak untuk kembali adalah setan. Qil, penjelasan yang kedua mengatakan, dia berbuat sebagaimana perbuatan setan. Karena setan itulah yang jauh dari kebaikan dan menerima tuntunan. Qil, pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan setan di sini adalah setan korinnya, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Sesungguhnya bersamanya setan korin yang mengajaknya pada kejelekan. Wallahu a'lam. Qala al-Barawi, Barawi Asy-Syafi'i mengatakan, inama wa syaitan, itu adalah setan. Qala al-Khathabi, Khathabi juga Syafi'i mazhabnya. Kalau Al-Khathabi Asy-Syafi'i, maknahu anna syaitana, bahasanya setan mendorongnya untuk melakukan hal itu. Dan boleh juga dimaknai ayakuna ja'alahu syaitanan. Perbuatan ini menjadikan dia sebagai setan manusia. Karena setan itu adalah orang yang beling, baik jin ataupun manusia. Qultu, Barawi mengatakan, ahlul ilmi ulama sepakat makruhnya lewat di depan orang yang salat. Maka siapa yang melakukan hal itu boleh bagi orang yang sholat untuk mencegahnya. Wala yazidu fi awalil amri ala daf'i. Dan dia orang yang sholat ini tidak boleh lebih di awal pertama kali mencegahnya, tidak boleh lebih dari ad-daf'i, sekedar mencegah. Fa in aba, jika dia tidak mau dicegah. Walajja, dia ngotot, mau lewat. Fa hina idzin, maka pada saat itu yu'annif fi daf'i. Maka dia keras dalam mencegahnya. Mencegahnya untuk lewat di depannya. Ya, dan yang dimaksud dengan fal yuqatil, muqatalah dalam hadis, adalah mencegah dengan keras dan bukan pembunuhan. Karena diriatkan dalam hadis Abu Sa'id, wal yadra'hu mastata', hendaklah dia cegah mastata', yang mampu dia lakukan. Jika dia menolak, fal yuqatilhu, maka hendaklah dia yuqatilhu, muqatalah. Ya, maka maknanya ini bukan muqatalah dalam artian pembunuhan atau semacam itu, namun maknanya ad-daf'u bil unfi, menolak dengan keras. Dan ini berlaku, kata Barawi, jika orang yang sholat tersebut sholat menghadap sutra, lantas ada orang yang ingin lewat di hadapannya dan sutranya. Ya, maka jika tidak ada di hadapannya sutra, maka dia tidak punya hak untuk mencegah orang yang lewat. Karena kecerobohan dari orang yang sholat. Karena dia tidak mau memakai sutra. Namun bukan berarti orang itu boleh lewat di depan orang yang sholat tanpa sutra. Bedakan dua hal ini. Untuk kita yang mau lewat, maka tidak boleh lewat di hadapannya. Meskipun dia sholat tanpa sutra. Yeah. Namun hak untuk mencegah, nah itu haknya orang yang terutama kemudian mencegah dengan keras. Itu haknya orang yang sholat dengan menghadap sutra. Wafi dalilun. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya perbuatan sedikit di luar gerakan sholat itu tidak membatalkan sholat. Ya, demikian yang kita baca. Kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menjawab pertanyaan, ada ralat berkenaan dengan kutipan tentang pendapat Syafi'iyah yang kemarin saya katakan di sesi tanya jawab tentang masalah niat untuk memegang mushaf kemudian dipakai untuk sholat. Yang benar Syafi'iyah membedakan antara niat memegang mushaf atau niat untuk sekedar membaca Quran dengan hafalan. Di Kifayatul Akhyar tentang masalah niat wudu dikutip oleh Nawawi Sirahil Muhadzab. Nawawi mengatakan di Sirah Muhadzab, "Lau nawa ataharata li salati." Seandainya seorang itu pasang niat saat berwudu tohara untuk salat atau tohara untuk selain salat, mimma yatawaqqafu 'alal wudu'i, yaitu hal-hal yang disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu, kafa, maka itu cukup. Maka megang mushaf harus berwudu. Maka jika seorang itu niat berwudunya untuk megang mushaf, maka itu sudah mencukupi. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Khatib Syarbini di kitabnya Al-Iqna' Sarah Abi Suja. Tentang tata cara niat itu berbeda tergantung bab. Fayakfihuna, maka cukup di sini, yaitu niat wudu. Niatu raf'u hadasin, niat untuk menghilangkan hadas. Au niatu istibahati syai'in muftakirin ila wudu'i. Atau niat untuk membolehkan melakukan sesuatu yang itu disyaratkan harus berwudu. Semacam sholat, tawaf, atau menyentuh mushaf. Li'an raf al-hadas, karena menghilangkan hadas hanyalah dituntut karena hal-hal ini. Menyentuh mushaf, tawaf, dan yang lainnya. Fa'idhan nawaha faqad nawa ghayatal qasdi. Sehingga dia sudah, jika dia sudah meniatkannya, meniatkan hal-hal tersebut, maka dia telah meniatkan puncak dari maksud. Namun lain halnya kalau dia niatnya adalah niat untuk membaca. Karena membaca Quran dengan hafalan itu hukumnya wudu, untuk itu hukumnya sunnah. Jadi, maka niatnya, maka itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Tentang tinggi sutra dalam sentimeter, berapa tinggi sutra tadi, maka standarnya saja 2/3 hasta. Hastanya orang yang normal. Dan hasta itu adalah ujung jari tengah sampai siku. Saat kita dalam sholat ada orang yang menggelar sajadah. Apakah orang tersebut memotong sutra kita? Dia tidak lewat, maka tidak mengapa. Ini cuma menaruh barang di depan kita, bukan lewat di depan kita. Wanita dapat memutus sholat kita, apakah wajib mengulang jika kita makmum? Maka yang bermasalah manakala wanita tersebut lewat di depannya imam, karena sutrahnya makmum itu adalah sutrahnya imam, mengikuti sutrahnya imam. Apakah wajib mengulang sholat manakala dilewati oleh wanita dewasa? Maka wanitanya perlu diketahui wanita dewasa. Apakah kemudian wajib diulang? Maka ulama berselisih pendapat, memotong itu maknanya apa? Apakah memotong pahala ataukah memotong keabsahan? Pendapat jumhur ulama itu memotong pahala, sehingga sholatnya tetap sah. Sebagian ulama menilai bahasanya itu memotong adalah memotong keabsahan. Kalau demikian, maka wajib diulangi. Apakah anak perempuan masuk dalam hadis tersebut? Jawabnya tidak. Kan itu adalah yang dimaksudkan perempuan dewasa. Apa hukumnya makmum niat sholat fardu, sedangkan imam sejak awal melakukan sholat sunnah? Maka kemarin telah kita singgung, mazhab Hanabilah melarangnya dan tidak mensahkan sholat semacam ini. Namun ada pendapat yang lain yang membolehkannya, alasannya hadis Mu'ad. Yang dia sholat isya bersama Nabi di masjid, kemudian kembali ke kampungnya dan dia kemudian jadi imam sholat jamaah bagi kampungnya. Dan zahirnya sholat yang kedua yang dilakukan oleh Mu'ad adalah sunnah, dan yang diniatkan oleh warga kampungnya adalah sholat isya yang wajib. Apakah batal sholat seorang yang sholat sendirian dan tidak memakai sutra kemudian dilewati wanita di luar area sujudnya? Maka kalau di luar area sujudnya berarti tidak lagi di hadapannya, maka itu tidak membatalkan. Ya, disebutkan bahasanya menisbatkan anak pada bukan bapak kandung termasuk kufur asghar. Apakah termasuk dalam ini pembuatan akte? Bapak angkat menisbatkan anak angkat padanya hanya sebagai formalitas saja. Pada kenyataan bapak angkat ini mengabarkan pada anak dan orang-orang jika dia statusnya anak angkat. Maka termasuk dalam hal ini, karena ini bukan formalitas, namun punya dampak hukum. Punya dampak hukum warisan dan seterusnya. Yang seandainya tidak ada akte anak angkat, maka anak angkat tersebut secara hukum positif di negeri kita tidak akan berhak untuk mendapatkan warisan dan yang lainnya. Maka itu bukan formalitas, itu hakiki, bukan majazi. Tentang bacaan Al-Fatihah makmum yang ada perselisihan ulama, kapan dibacanya? Menurut ulama yang mewajibkan, maka menganjurkan untuk dibaca saat semacam Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menganjurkan dibaca saat imam membaca surat. Saat imam membaca surat, maka setelah amin langsung membaca Al-Fatihah. Karena dalam kondisi ini dia tidak mendengarkan imam, tidak menyimak dan mendengarkan imam yang membaca sesuatu yang hukumnya sunnah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib dalam pandangannya. Jika kasur jenis spring bed terkena kencing bayi laki-laki ataukah perempuan, bagaimana cara membersihkannya? Kalau bayi laki-laki maka dilihat apakah dia masih ketergantungan pokok dengan ASI ataukah tidak. Kalau masih ketergantungan pokok dengan ASI, maka diperciki dengan air yang merata ke seluruh ke seluruh tempat yang kena. Dan jika mungkin ada air kencing yang mungkin masih tersisa, ada yang bisa diambil, nah sebelumnya diambil terlebih dahulu. Setelah itu diperciki rata menyeluruh. Kalau bayi perempuan, maka sebagaimana wanita dewasa. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Tidak boleh dengan cairan ataupun yang lainnya. Harus dengan air. Ya sudah, maka cari selang, semprot. Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, tapi lain hanya dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang penting benda najis hilang. Maka pakai angin, pakai sinar matahari, kalau 100% bendanya hilang, maka itu sudah mencukupi. Maka kalau mau pakai hati-hati dengan mazhab Syafi'i dan Hambali, maka harus pakai air. Kalau kemudian kerepotan, wallahu ta'ala alam. Ya, bisa beramal dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, yaitu dan ini juga pendapatnya Ibnu Utsaimin, yang penting najis itu hilang. Apakah dibenarkan menarik tamam di samping apabila kita merasa shaf masih longgar? Boleh. Jawabannya dibenarkan. Bila kita sedang sholat sunnah, kemudian seorang menepuk pundak memberikan isyarat untuk jamaah, namun berdiri sebelah kiri, sedangkan mereka berniat untuk sholat wajib, bagaimanakah seharusnya? Apakah kita diperbolehkan bertindak sebagai imam? Ya, menurut pendapat yang kuat, boleh dia jadi imam. Kemudian, tidaklah dia pindah orang tersebut, kalau dia satu orang, untuk dipindah ke kanan. Atau dia yang ngalai, yang pindah ke sebelah selatannya. Bolehkah dalam satu rangkaian sholat ada yang berbeda mazhab yang kita ambil dan kita amalkan? Jawabannya boleh. Jika tujuannya bukan mencari-cari keringanan. Namun tujuannya adalah mencari kebenaran dan merasa bahwasanya itulah yang lebih tepat. Apabila niat wudu, apakah harus diniatkan wudu untuk menghilangkan hadas? Ataukah cukup dengan niat berwudu karena Allah Ta'ala? Maka kalau Syafi'iyah tadi telah saya bacakan, niatnya adalah niat berwudu untuk menghilangkan hadas atau membolehkan hal-hal yang hanya boleh jika dalam kondisi berwudu. Harus demikian. Oh, tentang niat berwudu saja, ada keterangan lebih lanjut, maaf. Seandainya niat toharoh saja, namun tanpa ada toharoh dari hadas, maka tidak sah. Ala sahih menurut Syafi'iyah. Karena toharoh bisa toharoh dari hadas, bisa dari najis. Kemudian, walau nawa al-wudu afaqat. Jika niatnya wudu saja. Soha ala sahih. Maka boleh, sudah mencukupi ala sahih dalam madhab Syafi'i. Ya, berkenaan dengan kajian sore, jika ulama menyebut dalam kitab Ahlul Bid'ah, maka bid'ah apa yang dimaksudkan? Maka yang dimaksudkan adalah bid'ah 72 golongan. Ini Ahlul Bid'ah, ya, itu artinya dia adalah orang yang bid'ah dalam 72 golongan aliran sesat. Ya, dan bukan hanya sekedar semata-mata bid'ah karena melafalkan niat atau bukan itu, kemudian dapat cap mubtadi, indah. Namun harus bid'ah yang merupakan bid'ah yang menjadikan dia bagian dari 72 golongan. Yang itu dalam bahasa Syatibi harus bid'ah kulliyah. Adakah rekaman kajian kitab yang ringkas membahas tentang adab menuntut ilmu? Kalau rekaman yang ada di rekaman yang ada Kitabul Ilmi, ada mana yang paling tipis ya? Ada Ma'alim Fitar Talabil Ilmi, ada kemudian Tata Hamas Fitar Talabil Ilmi, panjang-panjang semua ya, enggak ada yang pendek ya. Kalau yang paling pendek, termasuk yang pendek adalah Kitabul Ilmi Sayyidul Utsaimin dengan menghilangkan bagian tanya jawabnya. Karena yang pokok adalah bagian depan yang bahas tentang masalah adab menuntut ilmu itu tergolong pendek, tidak panjang. Yang panjang didominasi oleh tanya jawab yang ada di bagian belakang Kitabul Ilmi Sayyidul Utsaimin. Maka kalau untuk yang pendek, ya bisa kemudian mengacu rekaman pada Kitabul Ilmi Sayyidul Utsaimin. Ya, apakah jika kemudian sutrahnya berupa orang-orangnya pergi, apakah perlu jalan mencari sutrah? Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang saya nilai lebih kuat adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan tidak perlu. Ini, dengan alasan bahasanya makmum masbuk itu sudah banyak sejak masa Nabi. Ini, dan tidak dijumpai riwayat sahabat mencari sutrah. Meskipun kita tidak tutup mata, ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Imam Malik menganjurkan untuk mencari sutrah dengan melangkah, asalkan langkah yang tidak banyak. Manakah yang lebih baik bagi perempuan, sholat tarawih di rumah ataukah tarawih di masjid? Yang lebih afdal adalah tarawih di masjid. Yang lebih afdal adalah tarawih di masjid. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Qiyamul Lail. Di risalah beliau Qiyamul Lail. Menyampaikan bahasanya tradisi salaf wanita salat berjamaah untuk tarawih dan imamnya laki-laki di masa silam. Apalagi kemudian bisa mendapatkan faedah dari ceramah dan kultum ketika tarawih. Maka lebih kuat alasannya untuk tarawih di masjid. Dan selesai tarawih juga belum tergolong begitu malam, apalagi jika kosnya tidak begitu jauh dari masjid. Saya pernah sholat, lalu ada dua ibu-ibu yang apa ini, menyalurkan barang di depan saya. Sehingga tangan kedua ibu tersebut berada di depan saya, apakah sholat saya batal? Jawabnya tidak, karena ibu-ibu tersebut tidak lewat statusnya. Maka bedakan antara lewat dan melintangkan sesuatu. Oleh karena itu Ibunda Aisyah itu melintang di depan Nabi. Tidur melintang, kakinya pas di tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak tergolong lewat. Bolehkah sholat Idul Fitri sambil menggendong balita yang kemungkinan di popok atau di pampersnya ada kencing? Jika kemungkinan besar ada kencingnya, maka tidak boleh. Dan sholatnya batal karenanya. Karena dia sholat dan membawa najis. Harus dipastikan dia bisa dipastikan tidak membawa najis. Ketika itu baru boleh sholat sambil digendong. Apakah bayi atau balita yang ditaruh dalam shaf sholat berjamaah dianggap mengisi shaf layaknya orang yang balik sholat? Jawabannya teranggap sebagai pemutus shaf. Ini teranggap sebagai pemutus shaf. Bukan pengisi shaf, namun pemutus shaf. Oleh karena itu letakkan di depan. Di depan orang yang sholat. Di depan bapaknya atau di depan ibunya. Bukan di sampingnya. Kalau sampingnya maka memutus shaf. Demikian sampai dia berumur tamyiz. Kalau dia sudah berumur tamyiz, sudah tamyiz, sudah 7 tahun, maka dia mengisi shaf. Tapi sebelum tamyiz, maka dia statusnya kalau di samping, maka itu memutus shaf. Karena statusnya sebagaimana tiang dan yang lainnya. Statusnya memutus shaf. Bolehkah saya membatalkan salat fardu berjamaah karena bayi yang rewel? Sudah digendong masih rewel sehingga mengganggu jamaah yang lain. Wallahu a'lam, jika pertimbangannya ini sangat mengganggu kenyamanan jamaah yang lain, mudah-mudahan itu termasuk darurat sehingga membolehkan untuk membatalkan hal yang wajib. Bersuci menggunakan tisu basah adalah istitmar yang tidak sah. Bagaimanakah dengan membersihkan najis? Misalnya ada ompol di lantai, bagaimanakah cara membersihkannya? Tidak boleh pakai tisu basah. Tidak boleh pakai tisu basah. Ini babnya, ini bab di luar bab istinja dan di bab istitmar. Itu bab izalatun najasah. Maka ompol yang ada di lantai, maka datangkan kain kering. Letakkan di situ sehingga menyerapnya. Sehingga menyerapnya. Kemudian setelah kemudian betul-betul terserap, maka kemudian gunakan kain yang basah untuk membersihkannya. Semacam seperti pel, semacam itu dipakai untuk membersihkannya. Dan itu membersihkannya dengan air. Dan itu membersihkannya itu dengan air dan itu sudah memenuhi kriteria. Apa perbedaan antara istinja, istitmar dengan membersihkan najis? Maka jelas berbeda. Maka istinja dengan istitmar tentu sudah jelas perbedaannya. Dia membersihkan najis yang keluar dari seseorang dari jalan depan dan jalan belakang. Pada asalnya boleh istinja dan boleh istitmar. Menggabungkan dua-duanya lebih afdal. Itu jika najisnya tidak kemana-mana. Dan jika najisnya melebihi, melewati al-mahal, tempat keluarnya najis, maka harus istinja. Harus pakai air. Kemudian tentang membersihkan air, membersihkan najis yang ada di tempat atau yang lainnya, maka kaedahnya tadi kita sampaikan di pertanyaan sebelumnya, Syafi'iyah Hanabilah harus pakai air. Tidak boleh pakai cairan. Tidak boleh pakai cairan atau yang lainnya. Harus pakai air. Kalau mazhabnya Ibnu Taimiyah, yang penting dan diikuti oleh Ibnu Taimin, yang penting benda najisnya hilang dan lenyap. Kalau memang 100% sudah hilang dan lenyap, maka berarti sudah bersih. Bagaimana cara menarik makmum masbuk yang berdiri di kiri untuk ke kanan? Ya ditarik. Tangannya dipegangi, ini diputer. Ya. Atau kalau dia khawatir, dia bingung, ya imam yang ngalahin pindah ke sebelah selatannya. Bagaimana jika sewaktu pulang di rumah terawih, di rumah di lingkungan terawihnya sangat cepat? tidak bisa mengimbangi dari segi gerakan dan bacaan, sering ketinggalan. Jika memang yakin itu terlalu cepat sehingga tidak ada padanya tumakninah, meskipun untuk sekedar bacaan yang wajib, maka tidak boleh sholat bersamanya. Ya, sholatnya tidak sah bersama imam tersebut. Seandainya harus di situ, ya maka niat sendirian. Sehingga ketinggalan terus. Gitu, ya. Dan tidak apa-apa, dan niatnya sendirian. Bagaimana hukum sholat berjalan menuju sutrah? Mungkin maksudnya adalah orang yang masbuk. Tadi telah kita bahas. Ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang lebih kuat, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, tidak perlu jalan. Cukup di tempat, dan cukup di tempat, tidak perlu cari sutra. Apabila seorang ketika sholat, dia berdiri, padahal seharusnya duduk tahiyat awal. Lalu di akhir sholat, setelah salam, orang tersebut lupa sujud sahwi. Dia baru ingat, belum sujud sahwi, setelah waktu sholat, berakhir. Apakah dia harus mengulang salat yang dia lupa sujud sahwi? Kalau pakai sudut pandang madhab Syafi'i, jawabannya tidak perlu. Dia perlu sujud sahwi, dan dalam madhab Syafi'i sujud sahwi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Seandainya orang itu sengaja tidak sujud sahwi, padahal dia perlu sujud sahwi, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Adapun pakai sudut pandang ulama yang mewajibkan sujud sahwi, maka lupa untuk mengerjakan sujud sahwi adalah udzur. Jika seorang dalam tahiyat dia membaca assalamu ala nabi, lalu dia berubah pendapat menjadi assalamu alaika, karena dia biasa menggunakan bacaan pertama lalu beralih mengambil pendapat yang mengucapkan bacaan yang kedua assalamualaika, apakah perubahan ini mengharuskan sujud sahwi setelah salam jika dia lupa? Jawabannya tidak, dan itu adalah bentuk rahmah karena perselisihan ulama. Seorang makmum dulu mengambil pendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah salat saat salat jahr, lalu beralih mengambil pendapat wajib membaca Al-Fatihah. Lalu dia lupa karena kebiasaan barunya itu. Apakah status rakaat yang dia tidak baca Al-Fatihah salat jahr itu batal ataukah tidak? Jawabannya tidak, dan inilah bentuk rahmah karena ikhtilaful ulama. Karena menimbang ulama ikhtilaf dalam hal ini, dan dia baru fase adaptasi pendapat yang kedua, sehingga belum kencang ingat dengan apa yang jadi kewajibannya, maka tidak masalah. Apakah jika ada khilaf antar ulama madhab, sebagaimana masalah talafut niat, atau beda kaifiyah sholat wanita dengan laki-laki, tidak boleh diingkari? Ya, tentang beda kaifiyah sholat wanita dengan laki-laki, perlu diketahui jumhur ulama mengatakan berbeda kaifiyahnya. Ya, maka tidak mungkin kita katakan ini kita ingkari orang yang mengamalkan pendapat jumhur. Ya, meskipun ya tidak berarti menutup kemungkinan untuk diskusi. Gitu. Adapun kemudian masalah talafut niat, maka wallahu ta'ala a'lam, ya, kalau kemudian mengingkari dalam artian menyalah-nyalahkan, ya, maka bedakan dua hal ini, menyalahkan dan meyakini salah. Menyalah-nyalahkan dan meyakini salah. Sikap yang tepat dalam ini adalah meyakini salah. Adapun menyalah-nyalahkan, ya, maka kurang tepat, ya, meskipun itu tidak berarti menutup pintu diskusi. Karena menyalah-nyalahkan itu adalah maknanya pemastian benarnya pendapatnya. Dan lain dengan meyakini salahnya. Maka itu konsumsi pribadi kita. Kita yakini itu salah. Namun kita tidak kemudian vulgar menyalah-nyalahkan. Ada nasihat yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk membedakan antara dua hal ini. Antara menyalah-nyalahkan dan meyakini salah. Jika seorang salat dengan sebatas garis-garis saf yang ada di masjid atau batas antar karpet tanpa pasang sutra lagi, maka apakah seorang wanita juga dilarang melintas di luar garis atau batas karpet tersebut? Jawabnya tidak dilarang untuk melintas, karena itu sudah tidak lagi di hadapannya. Wanita haid yang mau membaca Al-Quran, dianjurkan tetap berwudu ataukah tidak? Dia tidak perlu berwudu. Dia bisa langsung baca Al-Quran dengan hafalannya tanpa berwudu. Jika wanita yang afdal salat tarawih di masjid, bagaimanakah dengan wanita yang memiliki bayi yang apabila dia bawa sering nangis dan rewel? Bagaimana kami mendapatkan keutamaan tersebut dan apakah gantinya? Gantinya adalah ganti merawat anak di rumah. Itu insya Allah jauh lebih besar daripada daripada pahala salat berjamaah yang dicari. Dalam hal wudu, berarti kalau orang yang selalu menjaga wudu walau tidak berhadas, maka ketika ketika sholat atau mau sholat, apakah harus berwudu lagi? Kalau harus ya tidak. Orang dalam kondisi, dalam keadaan berwudu, tiba waktu waktu sholat fardu, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu untuk sholat tersebut. Dan ini adalah wudu yang dianjurkan dan bukan sebuah keharusan. Meskipun bagi orang yang merutinkan untuk berwudu. Atau kemudian orang yang selalu berwudu. Manakah ini lebih tepat? Boleh ataukah tidak wanita haid iktikaf di dalam masjid? Yang pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mazhab yang empat dan jumhurul fuqaha, bahasanya wanita haid tidak boleh berada di masjid. Namun sebagian masyayikh menyampaikan kecuali di masjid itu ada kajian dan dia ada pengajian, ada penyampaian ilmu dan dia bisa memastikan bersihnya masjid dan amannya masjid dari kotorannya. Jika kita berwudu di tempat yang kurang baik kebersihannya, maka apakah boleh melewati bagian berkumur karena merasa jijik untuk memasukkan air ke mulut? Nah, ini airnya gimana ini? Saya perlu dapat gambaran tentang airnya. Jika tidak, maka pada dasarnya tidak boleh. Karena ingat, berkumur-kumur diperselisihkan ulama wajibnya. Maka kalau dia sengaja meninggalkan, maka wudunya tidak sah dalam mazhab Hambali. Karena itu wajib dalam berwudu. Sehingga pada dasarnya tidak boleh demikian. Tidaknya dia tetap berkumur-kumur. Saya pernah dalam satu perjalanan mampir di restoran ketika itu tiba waktu maghrib. Ketika saya sholat maghrib dengan isya berjamaah dengan ibu saya, beberapa waktu kemudian ada orang lain sholat berjamaah di samping saya. Karena musala sangat kecil, suara imam saling beradu. Dan apabila jamaah itu menunggu saya selesai sholat, waktu maghrib sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah yang sebaiknya dilakukan? Karena di waktu itu sangat terganggu dengan bacaan imam satunya. Maka kaidahnya tentu siapa yang duluan itulah yang lebih berhak semestinya. Karena ini tempat umum, siapa saja boleh mengakses, maka tentunya yang datang belakangan hendaknya tidak mengganggu yang duluan. Bolehkah memperingatkan anak kecil yang ramai dengan misal mencentil telinganya dalam sholat jamaah sedangkan kita sedang dalam kondisi sholat? Jawabannya boleh. Itu gerakan sedikit untuk maslahat sholat. Bagaimanakah wanita iktikaf tanpa mahram? Jika dia tidak safar, maka boleh. Bagaimanakah hadis witir itu penutup sholat sunnah? Dan hanya ada satu witir dalam semalam. Setelah tarawih bersama imam, seorang ingin tahajud di malam hari. Hadis bahasanya, witir itu penutup sholat malam, itu hukumnya adalah dianjurkan. Dan seandainya dia telah witir di awal malam, kemudian dia tahajud di akhir malam, maka tidak mengapa. Dia cuma meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Jika dia mau mengambil hal yang dianjurkan, maka solusinya ketika imam witir, maka dia niat sholat genap 4 rakaat. Setelah imam salam di 3 rakaat, maka dia berdiri nambah 1 rakaat. Sehingga sholatnya sholat 4 rakaat dan bukan witir. Kemudian nanti di akhir malam dia sholat lagi, kemudian witir di akhir malam. Jika meniatkan wudu untuk baca Al-Quran, lalu datang sholat fardu dan dia sholat fardu tanpa wudu, apakah sah sholatnya? Kalau niat wudunya untuk baca Al-Quran dengan hafalan, dan ini hukumnya sunnah, maka wudunya itu tidak boleh dipakai untuk sholat fardu dan tidak sah dipakai untuk sholat fardu. Tapi jika dia niatkan wudunya untuk menyentuh mushaf, Yang ini sebagaimana pendapat jumhur mazhab yang empat dan yang lainnya, menyentuh mushaf harus dengan wudu. Maka dipakai untuk salat berjamaah, maka boleh sebagaimana tadi teks di Kifayatul Akhyar yang saya bacakan. Jika dia ingat niat wudunya di tengah-tengah salat, apakah harus dibatalkan salatnya? Tanpa dibatalkan salatnya batal. Tanpa dibatalkan salatnya sudah batal. Saat sholat jadi makmum, terkadang bengong, kurang fokus. Sehingga tidak baca bacaan sholat. Apakah sholatnya batal? Jika dia mengikuti imam dari awal sampai akhir, maka dalam kondisi ini bacaan dia ditanggung oleh imam. Lain hanya kalau dia masbuk. Yang berarti dia tidak terikat penuh dengan imamnya. Sebagaimana bila lupa bacaan Al-Fatihah saat sholat sir sebagai makmum. Maka nanti dilihat, dia ikut dari sholat jamaah dari awal sampai akhir sehingga terikat penuh dengan imam. Maka imam selesai, dia selesai. Maka dalam kondisi ini ditanggung oleh imam. Ataukah dia masbuk. Kalau dia masbuk yang tidak terikat penuh dengan imam, maka rakaat yang di situ tidak ada Al-Fatihahnya, itu rakaat yang batal. Rokatnya batal, dia wajib tambah rokaat berikutnya untuk menggenapi rokaat yang batal. Ya, demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.